dengarlah wahai gadis yang cantik, aku padamu sangatlah tertarik. Dari jauh ku datang hanyalah untukku. Seorang putri sedang patah hati, apakah dirimu? Sahih dulu, makasih ya.